anu ngagantung di langit batu biru, tinggal sapasi sesapurnama kamari. Anteng sasono suka bunga, segala rasa dibedah. Bulan nunga gantung di langit batu hiu, tinggal sapasi sesapurnama kamari. Sahidup samati moal iana, insya Allah moal begat. Dina ruang hati nu aya ukur salira, dina ruang hati pasti ngan ukur salira. Bulan di langit batu hiu, sesa purnama kamari. Bulan sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti. Nunga gantung di langit batu hiu, tinggal sapasi sesapurnama kamari. Sahidup samati moal hianat, insya Allah moal pegat. Dina ruang hati nu aya ukur salira, dina ruang hati pasti ngan ukur salira. Bulan di langit batu hiu, sesa purnama kamari. Sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti. Sesa purnama kamari, bulan sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti. Purnama kamari, bulan sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti.